ti. Aku tak tahu harus bagaimana. Aku merasa tiada berkawan selain dirimu, selain cintamu. Kirim aku malaikatmu, biar jadi kawan hidupku dan tunjukkan jalan yang memang kau pilihkan untukku. Kirim aku malaikatmu, karena ku sepi berada di sini, dan di dunia ini aku tak mau sendiri. Kirim aku malaikatmu, dan tunjukkan jalan kau pilihkan untukku. Kirim aku malaikatmu, karena ku sepi berada di sini, dan di dunia ini aku tak mau sendiri. Dan di dunia ini aku tak mau sendiri.